إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin pada bagian yang terakhir, hadis yang ke 1829. Ya, demikian ya, insyaallah. Yaitu hadis dari Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi wa 'an Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi qala ja'a Jibril ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma ta'udduna ahla badrin fikum qala min afdhalil muslimin أو كلمة نحوها قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة رواه البخاري. Dari Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau malaikat Jibril, lalu beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ta'udduna ahla badrin fikum, apa anggapan kalian terhadap ahlu badr, para pejuang perang Badr di tengah-tengah kalian? Qala, Nabi menjawab, min afdhali al-muslimin, mereka adalah tergolong kaum muslimin yang paling utama. Au kalimatan nahwaha, atau beliau mengucapkan kalimat yang semakna dengan itu. Qala, maka malaikat Jibril berkata, wa kadzalika, dan demikian juga, man syahida badran minal malaika, orang-orang yang ikut perang Badr dari para malaikat, yakni mereka pun dianggap oleh para malaikat sebagai malaikat yang termasuk paling utama karena mengikuti perjuangan melawan musyrikin pada perang Badr. Riwayat Al-Bukhari. Ikhwan fillah rahimakumullah, hadis ini menerangkan kepada kita tentang keutamaan sebagian para sahabat, yaitu terkhusus ahlu Badr, para pejuang perang Badr. Dan ini menjadi keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwa mereka ahlu Badr, para pejuang perang Badr, punya keutamaan yang lebih. Mengapa demikian? Karena perjuangan mereka yang sangat-sangat luar biasa. mereka berperang pada bulan Ramadan, berjihad fi sabilillah pada bulan Ramadan. Mereka berperang dalam kondisi mereka tidak siap untuk perang, namun mereka mesti menghadapi pasukan yang jumlahnya kurang lebih 3 kali lipat dengan persenjataan yang lengkap. Sehingga ketika para pejuang perang Badar betul-betul memperjuangkan Islam dengan perjuangan dan pengorbanan jiwa raga mereka, harta benda mereka, maka Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat mereka, sehingga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah riwayat, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Berbuatlah semau kalian, aku telah mengampuni dosa kalian. Inilah para pejuang perang Badar. Kemudian di dalam hadis ini juga Nabi SAW mengatakan kepada Malaikat Jibril bahwa para pejuang perang Badar min afdali al-muslimin, tergolong kaum muslimin yang paling utama. Oleh karenanya, kalau kita melihat dalam kitab-kitab akidah, para sahabat Nabi dari pejuang perang Badar disebutkan sebagai urutan, termasuk urutan yang tinggi dari deretan keutamaan-keutamaan para sahabat atau sahabat-sahabat yang utama. Disebutkan bahwa sahabat yang paling mulia yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, atau secara global Al-Khulafa'ur Rashidun, dengan urutan yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar, kemudian Uthman, dan kemudian Ali. Kemudian siapa berikutnya dari kalangan para sahabat yang termulia? Berikutnya adalah Al-Ashrah Al-Mubasyaruna Bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga sejak mereka masih hidup. Mereka dijamin masuk surga, yang kemudian dikenal dengan Al-Ashrah Al-Mubasyaruna Bil Jannah, 10 sahabat yang diberi kabar gembira untuk masuk ke surga, yaitu 4 khalifah yang tadi kita sebutkan. Kemudian berikutnya Sa'id bin Zaid, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Talhah bin Ubaidillah, ya, kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian Az-Zubair bin Al-Awwam. Sa'idun wa Sa'adun wa ibn Awfin wa Talhatun wa Amiru Fihrin wa Zubairul Mumaddahu. Mereka itu adalah 10 sahabat Al-Ashrah Al-Mubasyaruna Bil Jannah. Kemudian siapa setelah mereka dari kalangan para sahabat dari sisi urutan? Setelah mereka adalah Ahlu Badrin, para pejuang perang Badr. Ahlu Badr, para pejuang perang Badr yang jumlah mereka kurang lebih 300 sekian sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwan fiddin rahimakumullah, tentu kemudian berikutnya ya masih ada urutan-urutan berikutnya, di antaranya adalah orang yang masuk Islam sebelum Hudaybiyah dari kalangan sahabat, kemudian orang-orang yang masuk Islam setelah Hudaybiyah dari kalangan para sahabat. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ternyata dari kalangan para malaikat pun mereka menilai bahwa para malaikat yang ikut dalam perang Badar, mereka juga tergolong para malaikat yang paling afdol. Dan ternyata kalau begitu, para malaikat pun bertingkat-tingkat keutamaan mereka. Tentu yang paling utama dan pimpinan mereka adalah Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril mengatakan bahwa para malaikat yang ikut perang Badar tergolong min afdal al-malaikah, para malaikat yang paling afdal. Ini pun menunjukkan bahwa pada peristiwa perang Badar kaum muslimin tidak sendiri dalam memerangi musyrikin, bahkan mereka dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya para malaikat. Ya. Dan itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat Al-Qur'an. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Ingatlah ketika kalian minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Allah Azza wa Jal memberikan bantuan dengan para malaikat yang datang satu demi satu atau sekelompok demi sekelompok berdatangan membantu kaum muslimin. Nah, ini pun wajib kita yakini, dan itu pun diakui oleh kaum musyrikin yang kemudian sebagian mereka masuk Islam, bahwa mereka melihat pada peristiwa perang Badar kejadian-kejadian yang aneh, ya, kejadian-kejadian yang aneh, yaitu tampak, ya, sebagian kaum musyrikin tiba-tiba tersungkur tanpa dilihat oleh mereka siapa yang melukai mereka, dan kisah-kisah yang semakna dengan itu. Jelas ini semua menunjukkan dan menguatkan apa yang disebutkan dalam riwayat-riwayat itu, bahwa malaikat benar-benar datang membantu kaum muslimin pada peristiwa perang Badar. Nah, kemudian berikutnya, hadis berikutnya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza anzalallahu ta'ala biqaumin 'adaban asabal 'adabu man kana fihim thumma bu'ithu 'ala a'malihim. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza anzalallahu biqaumin 'adaban, apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu azab kepada sebuah kaum, asabal 'adabu man kana fihim, maka azab itu akan menimpa siapa saja yang ada di tengah kaum tersebut. ثم بعثوا على أعمالهم, kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka sesuai dengan amal mereka. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa bila Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu azab, maka azab itu akan menimpa siapa saja yang Allah kehendaki, tanpa pandang bulu. Artinya, baik yang saleh maupun yang tidak saleh. Bila azab menimpa suatu kaum, semuanya bisa terkena azab tersebut. Nah, kenapa sampai terjadi azab yang menyeluruh? Di antara sebabnya adalah hilangnya amar ma'ruf dan nahi mungkar di tengah umat. Di antara sebabnya adalah hilangnya amar ma'ruf dan nahi mungkar di tengah umat. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam ayat, "Wattaqu fitnatan la tusibu alladziina zalamu minkum khassa." Hati-hati dan hindarilah oleh kalian suatu fitnah. La yusiban la tusibanna, begitu. La tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Yang tidak menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Di antara tafsir adab, tafsir fitnah, yakni baik itu fitnah itu sendiri, yang itu juga tafsirnya macam-macam, bisa jadi bid'ah, bisa jadi maksiat, bisa jadi hal-hal yang lain, atau akibat daripada fitnah, akibat daripada dosa-dosa tersebut, yaitu azab. Jadi ayat ini adalah peringatan bagi kita semuanya, hati-hati dan hindari dari azab dan penyebabnya, yang itu tidak menimpa orang yang zalim saja. Lalu siapa selain mereka? Ya, selain yang zalim juga akan tertimpa. Kenapa demikian? Sekali lagi, karena orang-orang yang tidak zalim membiarkan saja kezaliman-kezaliman tersebut, tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, sehingga Allah Azza wa Jal menimpakan azab kepada mereka seluruhnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ketika azab itu menimpa suatu kaum yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini, bahwa hal itu akan menimpa man kana fihim, semua siapa saja yang ada di tengah kaum tersebut. Maka Allah Azza wa Jal kelak akan membangkitkan mereka sesuai dengan niat mereka dan amal mereka. Mereka yang zalim akan diazab oleh Allah Azza wa Jal dengan musibah tersebut. Dan mungkin di akhirat mereka pun akan diazab lagi bila Allah Azza wa Jal menghendaki. Namun bagi mereka yang tidak zalim, ketika nanti dibangkitkan, maka mereka dibangkitkan sesuai amal mereka. Dibangkitkan bukan sebagai seorang yang zalim, sehingga Allah Azza wa Jal tentu akan menyelamatkan mereka dari siksanya. Dan bisa jadi azab yang menimpa itu sebagai kafarah, penebus dosa-dosa mereka, atau mungkin juga akan mengangkat derajat mereka. Nah, semua itu sesuai dengan amal-amal yang mereka lakukan semasa mereka di dunia. Allah Azza wa Jal tidak akan menzalimi siapapun. Allah Maha Adil, dan bahkan Allah Azza wa Jal akan memberikan keutamaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, hal ini kalau begitu sangat mungkin terjadi. Dan kita pun melihat dalam kenyataan kita di berbagai musibah yang menimpa sebuah umat, banyak korban dengan musibah tersebut, baik mereka yang saleh maupun mereka yang bukan saleh, mereka mendapatkan musibah-musibah itu. Namun ingat bahwa Allah Azza wa Jal tidak akan menzalimi siapapun. Di akhirat kelak masing-masing akan diberi ganjaran dan balasan sesuai dengan amalnya mereka. Yang buruk semasa di dunia, Allah Azza wa Jal mengancam untuk memberikan hukuman di akhirat. Dan yang baik semasa di dunia, Allah Azza wa Jal akan memberikan ampunan atau pahala bagi mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah, berikutnya hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu وعن جابر رضي الله عنه قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الخطبة فلما وضع المنبر سمعنا للجذع مثل صوت العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن. Dari sahabat Jabir, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa dahulu ada sebatang pohon kurma, yakni pangkal dari pohon kurma itu, yang Nabi SAW berdiri di atas pangkal pohon kurma tersebut, yakni fil khutbah, ketika beliau berkhutbah. Dahulu di awal-awal Nabi SAW belum memiliki mimbar, sehingga ketika beliau berkhutbah, beliau berdiri di atas pangkal pohon kurma tersebut supaya tampak lebih tinggi dan para sahabat pun melihat beliau lebih jelas. Beliau pun menyampaikan mau'idah dengan suara yang lebih jauh didengar para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Falamma wudi'al mimbar, maka ketika dibuat mimbar, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa Nabi ditawari untuk dibuatkan mimbar dan beliau pun mengizinkan sehingga dibuatlah mimbar dengan 3 tangga, 3 tingkat. Dan setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan khutbah, beliau berdiri di atas mimbar tersebut, tidak lagi berdiri di atas pangkal pohon kurma tersebut. Maka ketika Nabi SAW berpindah, para sahabat mendengar suara tangisan atau rintihan dari pangkal pohon kurma itu. Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, "Sami'na lil jid'i midla sautil isyar." Kami mendengar pangkal pohon itu bersuara seperti suara unta, seperti suara unta yang merintih. Hatta nazala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya turun dari mimbar beliau menuju ke pangkal pohon kurma itu. Fawada'a yadahu alaih, lalu beliau meletakkan tangan beliau di atas pangkal pohon itu. Fasakana, maka tenanglah pohon itu, terdiam. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, falamma kana yaumul jum'ah qa'ada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar, ketika pada hari Jumat Nabi SAW duduk di mimbar. Fasahatin nakhlatul lati kana yakhtubu indaha hatta kadat an tanshaqqa, maka menjeritlah pahan pangkal pohon kurma itu yang dulu Nabi berkhutbah di atasnya sampai hampir-hampir terbelah, yakni benar-benar suara yang terdengar oleh para sahabat, bukan suara yang samar-samar, tapi suara yang sangat jelas, sampai disebutkan di sini sahat, yang artinya menjerit. Bahkan dikatakan di sini hatta kadat an tansyaqqa, hampir-hampir pohon itu terbelah. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, fasahat siyahas sabi, menjeritlah pohon itu seperti jeritan seorang anak kecil. Fanazala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta akhadaha fadhammaha ilaihi, maka Nabi SAW kemudian turun dari mimbar itu, lalu beliau SAW mendekapnya. Faja'alat ta'innu anina as-sabi, maka mulailah setelah itu pangkal pohon itu pun merintih seperti seorang anak, yakni dia lagi menjerit. Alladhi yusakkatu hatta staqarrat, seperti rintihan seorang anak yang sedang didiamkan kemudian pada akhirnya tenang dan diam. Qala Jabir mengatakan, bakat ala ma kanat tasma'u min adh-dhikr, pohon itu pun menangis. Kenapa? Karena ia kehilangan apa yang dahulu dia dengar dari zikir-zikir yang dibacakan di atasnya. Rawahu al-Bukhari, hadits riwayat Bukhari. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ini adalah mu'jizat dari mu'jizat-mu'jizat yang menguatkan kenabian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini adalah mu'jizat dari sekian banyak mu'jizat yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendukung kebenaran kenabian dan kerasulan beliau. Beliau bukan nabi palsu, beliau bukan rasul palsu. Beliau sungguh-sungguh diutus oleh Allah Azza wa Jal. Bukti-bukti kenabian beliau begitu banyak. Baik bukti berupa hal-hal yang luar biasa seperti ini salah satunya, dan juga yang lain yang sangat nyata seperti terbelahnya bulan dan lain-lain dari mukjizat-mukjizat beliau. Demikian pula mukjizat yang berupa Al-Qur'anul Karim yang terus dibaca oleh manusia sepanjang masa. Ini mukjizat yang terbesar. Belum lagi juga sirah, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhlak beliau, kepribadian beliau sejak beliau kecil sebelum menjadi nabi, dengan akhlak yang mulia, kejujuran beliau, amanah beliau dan seterusnya. Tidak pernah berdusta sampai Allah Azza wa Jalla mengutus beliau sebagai nabi dan rasul, dan seterusnya akhlak-akhlak itu tetap menjadi akhlak yang mulia pada diri beliau alaihi salatu wassalam. Semuanya ini adalah mukjizat-mukjizat yang tidak terbantahkan, yang menjadikan siapapun yang bisa menilai dengan adil, dengan bijak, dengan benar bahwa beliau seorang rasul yang tidak lagi bisa disanggah kenabian dan kerasulan beliau. Tidak ada yang mengingkari kenabian dan kerasulan beliau kecuali seorang yang memang betul-betul sombong. Yahudi saja tidak bisa menolak kebenaran kerasulan beliau. Mau tidak mau mereka mesti mengakui, walaupun tidak mereka ucapkan. Begitu pula sebagian kaum musyrikin pun tidak bisa mengelak dari hal-hal seperti itu. Namun sekali lagi, kesombongan dan yang semisal dengannya menghalangi mereka untuk menyatakan iman mereka dan ikrar mereka terhadap Islam. Ikhwan fillah rahimakumullah, terkait dengan mukjizat ya, yang artinya adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan, mukjizat, bukti-bukti yang tidak bisa dilawan. Namun sesungguhnya kalau kita melihat kepada ayat dan hadis, sesungguhnya istilah dalam ayat maupun hadis tidak disebutkan dengan istilah mukjizat, tapi disebutkan dengan istilah ayat, atau yang semakna dengannya bayyinat dan yang sejenisnya. Istilah mu'jizah, ini istilah para ulama yang kemudian menjadi populer, Walaupun istilah yang lebih dikenal sekali lagi dalam ayat maupun hadis adalah al-ayat. Begitu pula diistilahkan pula oleh para ulama dengan dalail atau dalil. Sehingga para ulama rahimahumullah mereka menulis dan mengumpulkan bukti-bukti, mukjizat-mukjizat atau ayat-ayat yang menunjukkan kebenaran beliau dalam karya-karya mereka. Di antaranya yang cukup populer dalam hal ini adalah kitab Dalail An-Nubuwah karya Al-Baihaqi rahimahullah. Begitu pula dari ulama mu'asirin, ulama-ulama belakangan juga ada yang mengumpulkan dalam karya terkhusus bab ini, seperti Syekh Muqbil rahimahullah juga beliau mengumpulkan dalam sebuah karya As-Sahihul Musnad Min Dalail An-Nubuwah, atau yang semakna dengan itu judul bukunya, hadis-hadis yang sahih dari bukti-bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimakumullah, Syekh bin Utsaimin dalam syarah hadis ini menyebutkan bahwa kalau kita ingin mengetahui lebih jauh dan lebih banyak tentang mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita membaca paling tidaknya dua kitab utama. Yang pertama adalah kitab Al-Jawabus Sahih Liman Baddala Din Al-Masih karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kitab Al-Jawabus Sahih Liman Baddala Din Al-Masih karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, di mana di akhir kitab ini beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kedua adalah kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibn Katsir. Kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibn Katsir rahimahullah, di situ juga beliau menyebutkan pembahasan khusus tentang mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga kitab-kitab itu juga tadi yang saya sebutkan bisa menjadi pegangan pokok bagi kita untuk mengkaji lebih dalam bukti-bukti kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat penting bagi kita untuk lebih menguatkan dan mengokohkan iman kita atas kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih khusus sebagian orang yang terkadang terkena syubhat-syubhat, ya, muncul syubhat yang membuat orang ragu, benarkah Muhammad itu Nabi atau dia hanya manusia biasa, benarkah dia pengakuannya diturunkan kepadanya Al-Quran dan seterusnya. Syubhat-syubhat yang muncul dari syaitan, bisikan-bisikan yang muncul dari syaitan yang ingin meragukan kepercayaan kita terhadap Islam, yang ingin membuat kita bimbang terhadap kebenaran Islam, itu semuanya bisa kita tepis di antaranya dengan membaca dalil-dalil kenabian, di antaranya dengan membaca mukjizat-mukjizat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan ini kita akan semakin mantap, semakin kokoh, dan iman kita insyaallah semakin bertambah sehingga kita semakin yakin akan kebenaran agama Islam ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nabi-nabi yang lain pun Allah azza wajalla juga berikan mukjizat-mukjizat supaya mereka betul-betul beriman kepada nabi yang diutus kepada mereka. Sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolak kenabian mereka atau tidak mempercayai pengakuan kenabian yang dibawa oleh para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kisah tersebut diingatkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, paling tidaknya ada dua mukjizat yang terkandung padanya. Yang pertama adalah jeritan al-jid', yaitu pangkal pohon kurma tersebut. Yang kedua adalah diamnya pangkal pohon kurma itu dari jeritan dan tangisannya setelah didekap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah paling tidaknya dua mukjizat pada peristiwa tersebut. Kemudian kita beralih kepada hadis berikutnya. Wa Nabi Thalab Al-Khushani Jurthum Ibn Nashir an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal inna Allah ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama ashya'a fala tantahikuha wa sakata an ashya'a rahmatan lakum غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. Dari Abu Thalab Al-Khushani Jurthum bin Nashir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan beberapa kewajiban-kewajiban, fala tudayyi'uha, maka kalian jangan menyia-nyiakannya. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah azza wajal hadda hududan, memberi batasan-batasan, fala ta'taduha, maka jangan kalian melampaui, melewati batasan-batasan tersebut. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan Allah telah mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian melanggarnya. Wa sakata an asya'a, dan Allah mendiamkan beberapa hal, rahmatan lakum, sebagai rahmat untuk kalian. Ghayra nisyan, bukan karena Allah lupa. Fala tabhatu anha, maka janganlah kalian mencari-cari tentang hukum hal tersebut. Hadis hasan riwayat Daraqutni dan yang lain. Nah, hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dan yang lain, dihasankan oleh An-Nawawi rahimahullah. Namun sesungguhnya ada perbedaan pendapat ulama tentang derajat hadis ini. Di samping An-Nawawi juga ada ulama yang lain yang menghasankannya. Namun sebagian ulama dan terutama Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Hadis ini lemah. Ya. Ada kelemahan pada sanadnya. Ala kulli hal, hadis ini ya, ada cacatnya dan tergolong derajatnya derajat yang lemah, namun secara makna, makna yang terkandung padanya adalah makna yang bagus. Makna yang secara global tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain atau kaidah-kaidah umum dalam syariat ini. Di mana disebutkan pada hadis ini bahwa Allah Azza wa Jal telah mewajibkan kewajiban-kewajiban. Hal ini hal yang sangat jelas bagi kita. Kewajiban yang Allah wajibkan sangat banyak, terutama rukun Islam. Dan itu adalah yang termasuk paling utama. Tentu syahadatain itu hal yang sangat jelas, karena itu adalah sebagai awal masuknya seseorang ke dalam dinullah, agama Allah. Berikutnya salat, puasa, haji dan seterusnya. Ini adalah faraid kewajiban-kewajiban yang Nabi sebutkan menurut hadis ini, fala tudayyi'uha, jangan kalian sia-siakan. Dan yang paling wajib tentunya adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah, ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan segala peribadatan kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, hadda hududan fala ta'taduha. Allah azza wa jal juga memberikan batasan-batasan. Apa maknanya? Maknanya aturan-aturan dalam kewajiban-kewajiban tersebut, semacam salat, Allah berikan batasan salat 5 waktu, waktunya pun dibatasi, rakaatnya diberi batasan. Nah, inilah hadda hududan, memberi batasan-batasan. Puasa Ramadan, Allah berikan batasan puasa yang wajib, puasa Ramadan Allah berikan batasan waktu puasa tersebut, awal waktu puasa, akhir waktu puasa. Haji, Allah pun berikan batasan kapan dilaksanakan haji, pada bulan Dzulhijjah. Apakah setiap bulan? Tidak. Berapa kali seorang tawaf? Ada batasannya. Berapa kerikil dia melempar jumrah? Ada batasnya. Inilah makna hadda hududan. Fala ta'taduha, jangan kalian melampaui dan melewati batasan-batasan itu. Sehingga ketika kalian melempar jumrah, jangan melempar seenak kalian. Mau melempar dengan 9 kerikil, tidak boleh. Mau haji di luar bulan Dzulhijjah, tidak boleh. Mau puasa wajib di luar puasa Ramadan, dia milih, ya, Ramadan saya tidak lakukan, mau saya ganti bulan Safar, tidak boleh. Begitu pula salat, semuanya ada waktunya. Jangan salat di sembarang waktu semau kita. Salat zuhur sudah ada waktunya, asar pun ada waktunya, dan seterusnya. Nah, fala ta'taduha, jangan kalian melampaui batasan-batasan itu. Wa harrama asya'a fala tantahiquha, dan Allah juga mengharamkan hal-hal tertentu, jangan kalian melanggar apa yang diharamkan Allah azza wa jal. Dan apa yang Allah haramkan banyak, dan yang terbesarnya adalah syirku billah, melakukan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian melanggar larangan-larangan tersebut sehingga kalian melakukannya. Kemudian akhir dari apa yang disampaikan dalam hadis ini adalah bahwa Allah azza wa jal mendiamkan beberapa hal. Artinya perkara-perkara tertentu Allah tidak menyebutkan bahwa itu sebagai hal yang wajib atau haram atau halal, afwan, atau apa, wajib atau haram atau makruh, tidak. Sehingga pada hukum asalnya adalah halal, hukum asalnya adalah mubah. Fala tabhatu anha, jangan kalian cari-cari, ya, kalian takalluf untuk apa, akhirnya memberatkan diri kalian. Jangan. Sesuatu yang Allah diamkan, maka itu adalah pada dasarnya halal dan mubah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hal ini baik mencakup makanan atau minuman atau sebagian perbuatan-perbuatan. Sehingga ini seperti yang disebutkan dalam riwayat ini, rahmatan lakum, sebagai kasih sayang bagi kalian. Hal yang terakhir ini sangat-sangat banyak. Yang Allah haramkan sangat terbatas, sedikit sekali. Yang Allah kewajibkan juga terbatas. Nah, sesuatu yang didiamkan oleh Allah Azza wa Jal sangat-sangat banyak sekali. Maka dari itu, ini adalah kasih sayang dari Allah Azza wa Jal kepada kita. Nah, di antara yang didiamkan sebagai contoh adalah hadis berikutnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin na'kulu al-jarat." Wa fi riwayatin na'kulu ma'ahu al-jarat muttafaqun alaih. Kata beliau, kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 7 ghazawat, 7 kali peperangan. Na'kulu jarat, saat itu kami hanya makan belalang. Wa fi riwayah, dalam sebuah riwayat, na'kulu ma'ahul jarad, kami makan jarad, belalang bersama Nabi. Muttafaqun alaih. Nah, di sini kalau kita kaitkan dengan hadis yang sebelumnya, maka hadis ini menjadi contoh hal yang didiamkan. Al-jarad, belalang, tidak disebutkan dalam hadis wajib dimakan atau haram dimakan. Tidak. Tapi didiamkan. Maka para sahabat makan. Nabi tidak mengingkari, ini berarti persetujuan dari Nabi. Dan ini juga termasuk yang tadi disebutkan sakata an asya, Allah mendiamkan hal-hal tersebut. Maka tidak perlu kemudian bertanya apa hukumnya belalang, boleh atau tidak saya makan sementara. Kala itu jelas Nabi tidak pernah melarangnya. Nabi mengetahui para sahabat makan dan Nabi mendiamkannya. Sudah, kalau begitu ini adalah termasuk yang didiamkan. Tidak diberikan hukum yang mengharamkannya. Maka kembali kepada al-asl yaitu al-hil, hukum asal yaitu halal mubah. Ikhwan fillah rahimakumullah, begitu pula hal-hal yang lain. Begitu pula hal-hal yang lain, mungkin dari hewan-hewan maupun tumbuh-tumbuhan maupun buah-buahan, pada asalnya hukumnya sama. Selama tidak ada yang mengharamkannya, yakni dari dalil-dalil syar'i, maka kita bisa makan darinya dan memanfaatkannya. Ikhwan fillah rahimakumullah, hadits ini yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim juga menunjukkan kepada kita sisi yang lain yang bisa kita ambil pelajaran darinya, yaitu apa? Yaitu yakni perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka dalam kehidupan yang sangat-sangat sederhana, dan mereka orang-orang yang sabar, mereka orang-orang yang tawadhu', mereka orang-orang yang sangat setia dengan Islam, sekalipun mereka mesti berjuang dan sengsara dalam perjuangan mereka, hanya makan belalang saja, tapi tidak membuat mereka gusar, tidak sabar, mencela takdir Allah, tidak terima dengan ketetapan Allah, tidak. Mereka adalah orang-orang yang terus berjuang dengan kesabaran, semakin tunduk, semakin taat, semakin patuh, dan berharap pahala dari Allah Azza wa Jal dengan semua kondisi yang mereka alami tersebut. Berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yudagul mu'min fi juhrin marratain. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuldagul mu'min fi juhrin marratain. La yuldagu, tidaklah yuldag, disengat al-mu'min, seorang mu'min, min juhrin marratain, dari sebuah lubang dengan dua kali sengatan. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati Bukhari dan Muslim. Hadis ini, ikhwani fillah rahimakumullah, menggambarkan kepada kita tentang sifat seorang muslim, seorang mukmin, bahwa seorang mukmin adalah seorang yang kayyisun fatin, orang yang cerdas, orang yang mengambil pelajaran dari berbagai kejadian, orang yang waspada dan mawas diri, bukan orang yang berbuat semaunya dan tidak peduli, tidak berpikir, tidak memikirkan apa akibat dari suatu perbuatan dan tidak mengambil pelajaran dari suatu kejadian. Bukan begitu. Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini bahwa seorang mukmin tidak akan tersengat dari satu lubang dengan dua kali sengatan. Ketika dia pernah tersengat di lubang itu, dia pun akan berpikir jangan sampai ya ia tersengat untuk kedua kalinya. Nah, ini gambaran suatu kecerdasan dan mengambil ibrah. Jadi seorang mukmin dalam kehidupannya dia berpikir, dia cerdas. Ketika ada suatu hal yang ia terjerembab padanya dalam suatu problem, ia tidak akan lagi jatuh dalam problem yang sama. Nah, itulah semestinya seorang mukmin. Jadi kalau kita seorang mukmin, benar-benar seorang mukmin, hendaknya kita mengambil pelajaran dari berbagai kejadian. Berpikir cerdas, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita menjadi alat permainan orang-orang yang mempermainkan kita, sehingga kita banyak terjatuh dalam berbagai hal yang merugikan kita. Wallahu a'lam bissawab. Ini beberapa hadis yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.